Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada adadah ni'amillah wa ifdalih nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tazakura wa tazkir wa nafa' wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah والحسن لا تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. قال المصنف الحي عبد الله بن أبي الحداد رحمه الله ونفعنا به وفي علومه في دارين آمين. Walhadar kullal hadar, dan hati-hati serta hati-hati minal muamalah birriba, daripada muamalat dengan riba. Fa innahu minal kabair, maka sesungguhnya muamalah riba itu termasuk daripada dosa besar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baghiya minir riba in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan yang tersisa daripada riba jika kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih, dan jika kamu tidak melakukan hal tersebut, tidak meninggalkan riba, maka umumkan, beritahukan dengan peperangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muwakkila wa katiba wa syahida. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang makan riba dan orang-orang yang menyuruh untuk berbuat riba dan orang-orang yang menulis, mencatat transaksi riba dan orang-orang yang hadir dalam transaksi riba. Wa jumlatul qaul fi riba annahu yahrum bai'un nagad bimislih kal fiddah bil fiddah wal mad'um bimislih kal hinta bil hinta illa mislan bimislin yadan biyadin. Dan kesimpulan daripada pembahasan riba bahwasanya haram menjual emas atau perak dengan emas juga atau dengan perak. Wal mad'um bimisli, begitu juga menjual makanan dengan makanan yang sama, dengan jenis yang sama, seperti gandum dengan gandum, kecuali dengan ukuran yang sama, dengan jumlah yang sama, dan sama-sama diserahkan di majlis al-agad, sama-sama diserahkan barang yang ada di tempat transaksi. Fa in ikhtalafa an-naw'u kadh-dhahab bil fiddah wa tamr bil hintah jaza tafadul wa wajaba taqabud fil hal. Dan jika berbeda macamnya, jenisnya, misal tukar menukar antara emas dengan perak, atau jual beli, atau tukar menukar antara kurma dengan gandum, berbeda jenis, maka boleh berbeda ukuran, berbeda timbangan, berbeda takaran, tapi tetap wajib untuk masing-masing menyerahkan barangnya kepada temannya fil hali di saat itu juga, di saat transaksi. Wala riba fi bai'il hayawan bil hayawan wa thab bi thab wal mat'um bin nakad, dan tidak ada riba dalam menjual hewan dengan hewan, dan baju dengan baju, makanan dengan uang. Wa iyyaka wal ihtikar wa huwa an tastariya ta'aman ta'dumul hajatu ilai wa tadakhiruhu bi niyatil ghala, dan kamu hati-hati jangan menimbun makanan, karena siapa yang menimbun atau membeli makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian menimbunnya dengan tujuan supaya harganya makin tinggi, makin mahal, maka itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan dan mewanti-wanti kepada kita tentang muamalah riba. Kita sudah sering mendengar dengan telinga kita, riba, riba, riba, muamalah riba, hukumnya haram, hukumnya dosa. Ya, sebenarnya apa itu riba? Agar kita mengetahui riba itu sebenarnya apa, kita mengetahui supaya kita terhindar dari transaksi riba, dari dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena berbuat riba, karena dosanya dosa besar. Jadi pertama kita ketahui terlebih dahulu, ya, ada dua illah atau ada dua sebab, ada dua sebab yang menjadi sebab adanya riba, yaitu pertama adalah an-nagat, yaitu emas atau perak, dan yang kedua adalah makanan manusia. Sebab pertama adalah emas atau perak, dan sebab kedua adalah makanan manusia. Nah, jadi kalau misalnya, kalau apa yang kita jual belikan, apa yang kita tukarkan itu mempunyai sebab yang sama, jadi sama-sama emas atau sama-sama perak, atau emas dengan perak, atau emas dengan perak, dan yang termasuk hukumnya dengan hukum emas dan perak sekarang ini adalah uang yang beredar, mata uang rupiah, mata uang di dolar, mata uang real, dan lain sebagainya. Nah, mata uang itu kedudukannya sama dengan kedudukan emas dan perak. Nah, berarti artinya apa? Artinya ketika seseorang tukar menukar antara emas dengan emas, atau perak dengan perak, ataupun emas dengan perak, ya, kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, jenisnya sama, maka itu ada tambahan syarat. Tambahan syarat ini melebihi daripada syarat jual beli yang normal. Jual beli yang normal yang sudah kita lewati pelajarannya, syarat penjual, syarat pembeli, syarat apa yang dijual, syarat apa yang dibeli, termasuk syarat ijab dan kabul. Ya, setelah syarat-syarat semua ini ada, maka ada tambahan tiga syarat lagi. Kalau kita tukar menukar atau jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, atau mata uang jenisnya sama, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Apa itu tambahannya? Tambahannya taqabud fil majlis. Tambahan syaratnya adalah sama-sama menyerahkan barangnya di tempat agat, di tempat transaksi. Nah, di tempat transaksi. Contoh, kita katakan, ya, biasanya ini menjelang hari raya beredar uang baru, dan masing-masing ingin membagikan uang kepada anak-anak kecil, terutama dengan uang baru, karena uang lama mungkin kurang menarik bagi anak kecil. Tapi kita mau beli uang baru ini dengan memberikan atau membayar dengan uang yang lebih banyak. Uang barunya 100 ribu, kita belinya dengan 110 atau 120. Padahal ini sama-sama uang rupiah. Nah, berarti kalau misalnya nanti yang satu lebih banyak daripada yang lain, itu namanya riba. Nah, boleh. Ya, jadi harus sama. Kalau sama 100 dijual dengan 100, enggak apa-apa. Kemudian sama-sama menyerahkannya di tempat transaksi. Saya mau membeli uang rupiah yang baru dengan uang rupiah yang lama. Jadi sama-sama saya memberikan uang rupiah saya di tempat transaksi. Penjualnya menyerahkan apa yang dijual daripada rupiah yang baru di tempat transaksi. Dan agatnya harus bersifat halal, harus bersifat ketika itu juga. Saya beli uang kamu dengan uang saya sekarang juga. Tidak boleh saya beli uang kamu dengan uang saya serahkan besok lusa. Itu tidak boleh. Harus kontan ketika itu juga. Jadi syaratnya ada tiga. Jumlahnya harus sama, ya. Kemudian harus sama-sama menyerahkan barangnya di waktu agat. Dan ketiga, sifat agatnya, ya, harus sifat agatnya kontan. Tidak boleh besok atau besok lusa. Nah, boleh. Tiga syarat ini berlaku kalau jenisnya sama. Sama-sama uang rupiah, ya kan? Jadi harus tiga syarat ini ada semuanya. Termasuk emas dengan emas. Mau beli atau mau tukar ini, mau tukar emas dengan emas yang lain. Emas yang lama dibawa ke toko emas. Ya. Kemudian ada emas yang di toko tersebut yang dia suka. Maka dia ingin membeli emas yang di toko itu dengan emas yang dia bawa. Mau ditukar. Berarti itu emas dengan emas. Berarti tambahannya ada tiga syarat itu semuanya harus ada. Sama-sama menyerahkan di tempat transaksi di toko itu. Dan sifat agatnya harus kontan, tidak boleh hutang. Tidak boleh nanti besok lusa menyerahkannya, harus saat itu juga. Dan ketiga, yang penting juga, jumlahnya itu beratnya sama. Jadi tidak boleh berbeda. Saya beli emas kamu yang 3 gram itu, kalung misalnya yang beratnya 3 gram, saya beli dengan emas saya yang beratnya 4 gram. Berarti berbeda sudah. Kalau sudah berbeda ukurannya, itu namanya riba. Nah, boleh. Jadi supaya boleh, belinya pakai uang, jangan pakai emas. Ya, saya beli emas kamu ini, saya suka. Berapa harganya? Oh, per gram sekian. Jadi jumlahnya sekian totalnya. Ya sudah, saya beli dengan uang. Nah, bukan dengan emas. Saya beli dengan uang sekian juta. Selesai. Ya sudah, saya jual. Kemudian nanti emasnya dia transaksi lain. Transaksi lain berbeda. Nah, nanti transaksinya berbeda. Jadi nanti uang emasnya dia yang akan dia jual. Dia katakan kepada penjualnya di toko, saya jual emas saya ini kepada kamu dengan uang sejumlah sekian. Oke, saya beli. Nah, itu baru boleh. Jadi kalau langsung tukar menukar antara emas dengan emas dan jumlahnya berbeda, itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Oleh karena itu, ya, untuk itu seringkali di toko emas itu tentunya membeli emas yang mereka jual kepada mereka dengan takaran atau jumlah ukuran yang berbeda tentunya. 3 gram ya berbeda nantinya. Nah, ini haram. Oleh karena itu salafus saleh kadang-kadang ya mengkhawatirkan atau takut terjerumus ke dalam riba. Ya, sehingga mereka kadang-kadang lebih baik kalau misalnya jual beli yang lain selain emas gitu. Kalau masih bisa, mereka lakukan itu. Mereka tinggalkan. Takut terjerumus ke dalam riba. Ya, kalau sudah terjerumus ke dalam riba, oh, dosanya besar. Seperti nanti akan disebutkan oleh beliau ini. Ya, ini riba namanya riba fadhal atau riba yang mengambil keuntungan. 3 gram ditukar dengan 4 gram mengambil keuntungan. 100 ribu rupiah ditukar dengan 120 ribu rupiah mengambil keuntungan. Itu dosa. Ada lagi riba kedua. Riba macam kedua ini adalah dengan menghutangi seseorang, nanti Dia yang menghutangi mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari hutang tersebut. Saya berikan kepada kamu hutangan 1 juta rupiah, tapi kamu bayar hutang tersebut bulan depan dengan membayar 1.100.000 rupiah. Ada bunganya. Ya, bunganya 10%. Seberapa persen pun bunganya, tambahannya itu semuanya sama aja, hukumnya riba. Tidak boleh memberi hutangan 1 juta dibayar 1 juta, memberi hutangan 1 juta setengah ya dibayar dengan 1 juta setengah. Tidak boleh disyaratkan membayar dengan lebih. Ya, kalau disyaratkan membayar dengan lebih berarti dia mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan tidak boleh bagi orang yang menghutangi. Kalau dia mengatakan seperti ini, ya sudah saya kasih kamu hutangan 1 juta, kamu bayar 800 ribu kepada saya. Ya tidak apa-apa, bayarnya 800 ribu, karena tidak mengambil keuntungan, marah dia rugi malah kan, malah dia memberikan keuntungan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia mengambil keuntungan, itu tidak boleh. Dan keuntungan ini, ya bukan harus dengan uang, dengan keuntungan itu harus berupa bentuknya uang, tidak, bisa berbentuk yang lain, apapun bentuk keuntungannya. Kalau tadi sih dicontohkan bentuk keuntungannya adalah uang. Saya berikan kepada kamu hutangan 1 juta, kamu bayar 1.100.000, berarti keuntungannya 100.000 uang. Misalnya kita katakan, nah, aku berikan kepada kamu hutangan 1 juta rupiah ya. Nanti kamu bayar kepada Ana 1 juta juga, tapi bawa oleh-oleh ya, 1 kilo rambutan, 1 kilo durian, 1 kilo apel. Disyaratkan bawa oleh-oleh. Ya, oleh-oleh keuntungan apa enggak? Keuntungan. Keuntungan bentuk apapun enggak boleh ngambil. Jadi orang yang memberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Karena memberikan hutang itu tujuannya membantu. Memberikan hutang itu termasuk ibadah. Bahkan kalau kita bisa memberikan hutang kepada orang lain, setiap harinya kita dianggap beribadah dengan sedekah sejumlah hutang yang kita berikan kepada orang lain. Kita berikan hutang kepada fulan, berapa? 1 juta rupiah. Setiap hari kita dapat pahala sedekah 1 juta. Sampai kapan? Sampai dibayar hutangnya. Kan besar pahalanya itu. Makanya kadang-kadang salafus saleh kalau memberikan hutangan kepada orang lain itu sampai-sampai lebih senang tidak dibayar langsung atau lama bayarnya. Ini, saya mau bayar hutang. Nah, minggu depan aja. Bulan depan. Nanti kalau bilang mau tunda nanti. Kenapa? Biar terus dapat pahala. Biar terus dapat pahala. Kalau dibayar hutangnya selesai, enggak dapat pahala sedekah. Selama hutang belum dibayar, selama itu orang yang menghutangi dapat pahala sedekah. Sedekah dengan jumlah uang yang dia hutangkan kepada orang lain. Nah, jadi artinya apa? Orang yang memberikan hutangan itu tujuannya membantu. Kalau memberi hutangan 1 juta suruh bayar 1.100.000, bukan membantu. Mencekek itu namanya kan? Ya. Jadi enggak boleh ada keuntungan. Ya, walaupun keuntungan mungkin kita enggak pernah dengar. Kita katakan, ya, fulan. Nanti kan butuh hutangan. Saya kasih kamu hutangan 1 juta. Tapi syaratnya pijat ana 1 jam ya. Mijet, syaratnya mijet aja itu enggak boleh, haram itu. Kenapa? Dipijat keuntungan itu. Kita kalau ke tukang pijat kita bayar kan? Itu keuntungan. Mijetannya enggak boleh. Dengan syarat kamu bantu ana di rumah seharian. Membantu keuntungan dan enggak boleh semuanya. Tidak ada syarat memberi hutang, tidak boleh ada syarat mengambil keuntungan. Enggak boleh. Syarat. Kalau tanpa disyaratkan enggak apa-apa. Tanpa disyaratkan enggak apa-apa dia untung. Tanpa disyaratkan. Saya katakan kepada fulan, ya fulan, saya berikan kamu hutang 1 juta rupiah. Enggak ada syarat saya ngambil keuntungan, tidak. Tahu-tahu dia ya, bayar hutangnya ditambahi lagi 1.100.000. Loh, ini kok lebih? Itu buat hadiah. Anak kan ngambil keuntungan berarti, tapi anak tidak mensyaratkan. Itu kemauan dia. Bagus membayar hutang dilebihkan. Itu bagus. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahimallahu imra'an, samhan idza qada wa samhan idza qada. Allah semoga merahmati seseorang kalau bayar hutang itu berbuat baik ketika membayar hutang. Termasuk membayar hutang berbuat baik, diberikan oleh-oleh, ditambah bayar hutangnya mestinya 1 juta tambah, tapi jangan disyaratkan, itu kemauan sendiri. Ya, nanti saya berikan kamu hutangan 1 juta, saya tidak syaratkan. Tahu-tahu datang setelah itu membayar hutangnya 1 juta. Loh, oleh-olehnya mana? Loh, ini kok cuma 1 juta. Enggak ada yang lain tah bayar. Enggak ada tambahan. Ya, berarti ini kan ya, nah boleh. Jadi dengan sendirinya kalau dibayar lebih enggak apa-apa, tapi dengan sendirinya, bukan diminta, bukan disyaratkan. Kalau diminta disyaratkan itu namanya riba. Nah itu rentenir-rentenir seperti itu. Dan dikhawatirkan yang makan riba dikhawatirkan meninggal suul khatimah naudzubillah. Jadi hati-hati memberikan hutang kepada orang lain, jangan ngambil keuntungan. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, Imam Abu Hanifah suatu waktu ya terlihat oleh seseorang berdiri di bawah terik matahari yang panas. Panas siang hari itu. Padahal di dekat tempat Imam Abu Hanifah berdiri itu ada pohon. Yang pohon itu rindang. Orang kalau di tengah matahari di panas-panasnya kan pasti akan ya berteduh di bawah pohon yang rindang. Ini ada pohon yang rindang, beliau tidak berteduh di bawah pohon. Dikatakan oleh orang tersebut, ya Imam, kenapa tidak berteduh di bawah pohon ini? Tidak. Aku sedang menunggu orang yang punya pohon ini. Untuk apa menunggu? Untuk membayar hutangku. Jadi orang yang punya pohon itu punya hutang kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mau menagih. Ya, terus kenapa tidak berteduh di bawah pohonnya? Kalau aku berteduh di bawah pohonnya, aku ditakutkan, dikhawatirkan aku mengambil keuntungan daripada hutang. Akhirnya aku dianggap mengambil keuntungan dan itu hukumnya riba. Padahal berteduh di bawah pohonnya aja ini takut, dari takutnya, dari hati-hatinya Imam Abu Hanifah. Jadi apalagi ngambil keuntungan uangnya di utangnya dibayar lebih, ngambil keuntungan yang lain-lain itu enggak boleh. Nah, tadi ayat Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam ta'zanu fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti melakukan transaksi riba, ya, jual beli uang, jual beli makanan, jual beli emas dengan ukuran yang berbeda. Dengan ukuran yang berbeda. 1 kilo rambutan ditukar dengan 2 kilo rambutan. Padahal sama-sama rambutan. Itu riba. Ya, 1 kilo beras ditukar dengan 1 kilo setengah beras. Riba. Ya, yang penting makanan. Jadi yang berlaku riba itu makanan sama apa tadi? Zahab dan fiddah, emas dan perak atau uang sekarang ini. Nah, kalau bukan makanan, bukan emas dan perak, jual beli, ya enggak apa-apa, yang satu lebih banyak. Termasuk tadi dicontohkan adalah hewan. Artinya hewan masih hidup. Kambing. Ya, 2 ekor kambing dibeli dengan 3 ekor kambing. Kambing hewan masih hidup. Enggak apa-apa. Karena masih hidup bukan makanan. Hewan kalau masih hidup belum dianggap makanan manusia. Kapan dianggap makanan? Kalau sudah disembelih. Nah, kalau sudah disembelih berupa daging, tidak boleh daging 3 kilo ditukar dengan daging 4 kilo berbeda ukuran, tidak boleh, itu riba. Tapi kalau masih berbentuk hewan, belum disembelih, berbentuk hewan masih hidup, itu masih tidak berlaku hukum riba. Boleh yang satu lebih dengan yang lain. 3 ekor sapi ditukar dengan 2 ekor sapi boleh, berbeda ukuran. Ya. Begitu juga kita membeli barang dengan emas, dengan uang. Kita beli mobil dengan emas, kita beli mobil sekarang dengan uang. Ya itu bukan riba. Kenapa? Karena bukan makanan, atau juga kita katakan bukan emas dan perak. Sama-sama ya, atau salah satunya bukan emas dan perak dan bukan makanan manusia. Oke, okay. Ya, kemudian kita katakan tadi bahwasanya riba ini salah satu daripada ancaman yang datang dari ayat Al-Quran adalah izin, pengumuman untuk berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau mereka tidak berhenti bertransaksi dengan transaksi riba, dengan makan riba, umumkan kepada mereka, hendaknya mereka siap-siap berperang melawan aku, melawan Allah dan melawan Rasulnya. Siapa yang kita mau? Siapa yang berani berperang melawan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan transaksi riba, berarti kita berani melawan Allah Subhanahu wa taala berperang. Nauzubillah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, orang yang makan riba nanti di hari kiamat akan diberikan pedang, akan diberikan senjata. Kemudian akan dikatakan kepadanya, ini ambil senjata, kamu berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa berperang melawan Allah? Enggak ada. Ya, artinya bahwa Allah akan memberikan azab sepedih-pedihnya kepada orang yang makan riba. Dirhamu riba yaquluhu ibnu aban asyaddu indallahi isman min sittin wa salasina zinyah. Satu dirham aja yang dimakan oleh manusia daripada riba itu dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada 33 kali berzina. 33 kali berzina. Ini masih satu dirham yang dia makan masuk ke dalam perutnya tapi hasil riba, itu masih dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 33 kali berzina. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, riba sabauna baban. Riba itu mempunyai 670 pintu. Riba memiliki 70 sebab, 70 jalan, 70 pintu. Adnaha, riba yang paling ringan, yang paling ringan ini, misal an yankihar rajulu ummah, seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Paling rendahnya dosa riba seperti menggauli berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu dikatakan bahwasanya tidak pernah riba itu tidak pernah dihalalkan dalam agama apapun. Riba itu tidak pernah diperbolehkan bahkan dalam umat-umat yang terdahulu sekalipun. Tidak pernah dihalalkan, tidak pernah diperbolehkan. Dua hal yang tidak pernah halal dari awal umat yang terdahulu sampai sekarang, yaitu riba dan zina. Riba dan zina. Ini dua hal tidak pernah diperbolehkan dari semenjak umat Nabi Adam sampai umat sekarang. Kalau minum khamar dulu pernah dihalalkan, maksiat-maksiat tertentu umat-umat terdahulu halal. Tapi umat-umat terdahulu menikah dengan saudara kandung, umat terdahulu masih ada yang menghalalkan, tapi umat Nabi Muhammad kemudian diharamkan, ya kan? Ya. Dan begitu berbeda-beda syariat. Tapi zina dengan makan riba ini tidak pernah halal dalam umat apapun. Semua umat, semua zaman, setiap zaman itu semuanya diharamkan untuk riba, makan riba, dan diharamkan untuk berzina. Semua umat, semua zaman. Suatu waktu pernah ada seseorang, yang mana seseorang ini ketika melewati orang di jalan, maka orang itu dilihat dalam keadaan mabuk, mabuk di tengah jalan. Maka orang yang melihat ini kasihan, dia merasa ya, orang itu jauh dari rahmat Allah SWT. Ini sifat yang seharusnya. Kalau kita melihat orang lain yang maksiat, harus ada timbul dalam hati kita kasih sayang kepada mereka. Mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat umat Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat, dalam keadaan maksiat, maka hendaknya ada kasih sayang dari diri kita. Dengan apa? Nasihati. Kita nasihati. Ya. Seperti mana sabda Nabi SAW, unsur akhoka daliman au madluman. Ya Rasulullah, idza kana madluman zahir, fa kaifa madlum, fa kaifa daliman? Tahzuzuhu anil ma'siyah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Hai wahai sahabat-sahabatku, bantulah, tolonglah orang-orang yang berbuat dolim dan orang-orang yang didolimi." Ya Rasulullah, katanya sahabat, kalau kita membantu menolong orang-orang yang didolimi, itu kan jelas, orang didolimi kita bantu. Kalau kita membantu orang-orang dolim, gimana maksudnya Rasulullah? Orang dolim kok kita disuruh bantu sama Rasulullah? Ya, orang yang didolimi, orang yang dolim, bantu semuanya, katanya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, membantu orang dolim, menolong orang yang dolim dengan mencegahnya daripada perbuatan dolimnya. Dengan kita mencegahnya, dengan kita menasehatinya, berarti kita membantunya. Karena kalau kita melihat orang lain berbuat maksiat, tersesat di jalan yang tidak benar, berarti dia jalannya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasihan, kita akan nasihati, jangan, ini maksiat, ini sebab murka, ini sebab azab Allah Subhanahu wa taala, ini sebab kalian terjerumus ke dalam neraka. Sebagaimana ya, kalau kita melihat anak kita dalam keadaan misalnya bahaya, kita akan menolong karena anak kita. Nah, ini bahayanya bukan bahaya dunia lagi, bahaya akhirat. Makanya ketika ya seseorang ditanya, seseorang mengadu kepada orang alim, apa yang diadukan? Ya Syekh, aku punya anak-anak, kalau subuh ini itu susah untuk dibanguni, gimana caranya? Ya banguni sampai bangun, gak bisa. Ya diteret-teret, gak bisa. Tip misalnya, anak tanya, kalau misalnya terjadi kebakaran di rumah kamu dan api itu besar dan melahap, akan melahap dan membakar semua rumah dan semua isinya, dan di saat itu kamu melihat ada anak-anak kamu ya di yang sedang tidur di kamar belakang, apa yang akan kamu lakukan? Ya pasti aku akan bangun nih sedang tidur. Kalau tidak bangun, bangun paksa, tidak bangun teret sampai bangun. Ya begitulah seharusnya kamu lakukan kepada anak-anak kamu. Karena membangunkan berarti menyelamatkan dia daripada dosa kepada Allah. Menyelamatkan dia dari dosa kepada Allah, menyelamatkan dia daripada neraka Allah dan azab Allah SWT. Ketika melihat orang-orang yang maksiat, jangan kita benci, tapi kita sayangi. Kita benci, benci maksiatnya. Kita benci dengan maksiat tersebut. Kita benci dengan khamr itu. Kita benci dengan judi. Kita benci dengan narkoba. Kita benci dengan pencurian. Tapi kita sayangi orang yang melakukan narkoba. Kita sayangi orang yang melakukan pencurian. Kita sayangi orang yang mabuk. Dengan apa kita sayangi? Kita berusaha untuk menghindarkan di mereka dari perbuatan dosa. Dengan nasihat, dengan kekuatan kita, dengan jabatan kita. Kasihan. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Manusia semuanya adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia, yang paling memberikan manfaat kepada keluarga Allah. Manusia keluarga Allah. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Manfaat yang paling baik adalah manfaat dengan ilmu dan nasihat. Itu manfaat yang paling baik. Makanya kalau salafus saleh, ya dari rahmatnya, dari kasih sayangnya kepada sesama manusia, kalau misalnya melihat manusia tersesat, manusia maksiat, itu dinasihati langsung. Kalau tidak bisa dinasihati dan mereka tetap cengkal, itu susah, sumpek, sedih, bahkan sampai jatuh sakit di rumahnya. Tapi kalau dengar kabar, oh mereka sudah bertobat kepada Allah, oh itu langsung bangun dari sakitnya. Jadi betul-betul kasih sayangnya, sebagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya, mungkin sekarang malam tahun baru ini, oh banyak yang minum trompet, banyak yang mabuk, mungkin kasih sayang kepada mereka, nasihati mereka, tegur mereka. Jangan kita tidak peduli. Mereka sama-sama umatnya siapa? Sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau kita bisa menyelamatkan mereka, hati Nabi Muhammad SAW senang apa enggak? Pastinya senang. Berusaha kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan ya, menjauhkan mereka daripada hal yang tersesat, daripada hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu. Nah, ini seperti seseorang ini. Ketika orang ini melihat orang lain sedang mabuk, bahkan sampai pada batas orang mabuk itu loncat-loncat. Nanti mau apa loncat-loncat? Aku mau mengambil bulan. Bulan di atas mau diambil. Kenapa? Karena mabuk. Akhirnya dinasihati. Dari nasihat, dari jumlah kalimat yang keluar dari lisannya, di situ dia mengatakan kepada orang yang mabuk itu, ketahuilah, andai kata ada sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek, lebih buruk daripada khamr, daripada minuman keras, kalau ada yang lebih jelek, istriku aku cerai. Berarti istriku tercerai. Sampai dia mengatakan kata itu. Kalau memang ini menunjukkan bagaimana kalau khamr itu jelek, buruk. Dia ingin meyakinkan bahwasanya kalau ada yang lebih buruk dari minuman keras yang masuk ke dalam perut manusia, istriku tercerai. Kalau ada. Akhirnya dia pulang. Dia pulang kepikiran. Aduh, takut aku dengan ucapan Nana. Benar apa enggak ucapanku ini? Kalau ucapanku tidak benar, kalau tidak benar berarti ada sesuatu yang lebih jelek kan, lebih buruk daripada khamr, berarti istriku tercerai, apalagi cerainya cerai tiga. Sekilah masalah ini, datang kepada Imam Malik. Beliau datang kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, cerita kepada Imam Malik, ingin menghilangkan kegundahannya, kebingungannya, takut istrinya tercerai. Apa benar ucapannya itu? Ketika tanya kepada Imam Malik, Imam Malik mengatakan, sudah, aku akan murojaah dulu, tunggu 3 hari lagi datang kembali. Imam Malik masih mau murojaah, buka kitab dulu. Ditanya masih mau buka kitab dulu. Kadang-kadang kita, masya Allah, lebih pintar dari Imam Malik. Orang tanya langsung jawab. Nggak pakai melihat kitab dulu. Imam Malik ini masih lihat kitab dulu, mau murojaah, 3 hari lagi datang. Imam Malik murojaah. Setelah itu 3 hari lagi datang. Kemudian jawaban Imam Malik, aku sudah menelaah kitab-kitab. Dan ternyata ada sesuatu yang lebih buruk, lebih jelek daripada khamr. Apa itu? Riba. Makanan, harta dari hasil riba itu lebih jelek daripada khamr. Berarti apa? Istri kamu tercerai. Karena kamu mengatakan kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia lebih buruk, lebih buruk, lebih jelek daripada khamr, berarti istriku tercerai. Ternyata ada yang lebih buruk daripada khamr. Apa itu? Riba. Jadi hati-hati dengan riba. Lebih buruk, lebih jelek daripada khamr. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh ulama, tidak ada seseorang yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk berperang melawan Allah kecuali dua orang ini. Yang satu adalah yang memerangi wali Allah, yang mengganggu wali Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau berkata, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, wali Allah, maka aku akan izinkan kepada dia untuk berperang melawan aku. Izinkan berperang melawan Allah. Makanya hati-hati dengan wali Allah ya. Jaga lidah kita. Jangan gampang-gampang kita ya menyalahkan wali Allah. Jangan gampang-gampang kita menuduh wali Allah. Jangan gampang-gampang kita mencaci maki wali Allah. Apalagi sampai mengganggu wali Allah dengan tangan kita. Dan siapa yang mengganggu wali Allah, katanya Allah SWT dalam hadis qudsi, berarti dia ana izinkan untuk berperang melawan Allah, melawan aku, melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan Allah. Dan yang kedua yang diizinkan berperang melawan Allah tadi itu, makan riba. Orang-orang yang makan riba diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Kita jual beli, kita ambil untung, enggak apa-apa, halal, enggak diharam, kan sama Allah. Kita ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara jual beli enggak apa-apa, halal. Yang penting jangan riba. Ada jual beli yang dihalalkan, kok kita milih riba? Makanan minuman banyak yang dihalalkan, jangan pilih yang diharamkan. Ya, minuman madu, susu, sirup, kopi, sahi, kahwa, semuanya halal. Jangan minum khamr, yang diharamkan malah diminum. Istri dihalalkan oleh Allah, oh cari yang lain, berzina dengan orang lain, na'udzubillah. Allah tidak menghalalkan, tidak mengharamkan semuanya, tidak. Semua wanita haram, tidak boleh nikah pun tidak boleh haram, tidak. Dihalalkan wanita dengan nikah, diharamkan wanita dengan berzina, dihalalkan sebagian makanan, diharamkan sebagian makanan, dihalalkan sebagian minuman, diharamkan sebagian minuman. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Pilih yang dihalalkan oleh Allah. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tadi dikatakan dalam kitab bahwasannya siapa yang makan riba, yang melakukan transaksi riba akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan laknat itu bukan hanya kepada orang yang melakukan transaksi riba. Yang menyuruh pun, yang memerintah pun juga akan kena laknat. Dan juga yang ya, yang katibahu, yang menulis transaksi riba, na'udzubillah. Termasuk kalau di bank melakukan transaksi riba, kita hutang di bank, ya kan? Kita hutang 1 juta di bank, kita bayar lebih, itu riba. Nah, siapa yang nyatet transaksi itu dilaknat juga. Padahal dia cuma nyatet. Apalagi yang makan. Bahkan bukan yang nyatet aja, yang hadir di saat itu, tapi diam. Hadir dia, menyaksikan dia, tapi diam, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang hadir di situ di dalam transaksi riba akan terkena laknat juga. Na'udzubillahi min. Kenapa? Karena berarti membantu orang lain berbuat maksiat. Membantu orang lain berbuat maksiat walau bisatri kalimah. Kita membantu orang lain berbuat maksiat berarti kita berdosa, walaupun hanya membantu orang lain berbuat maksiat dengan separuh kalimat. Ada orang zalim mau membunuh orang lain, kemudian orang yang dibunuh kabur lari, kemudian sembunyi. Kita melihat di mana dia sembunyi. Kemudian orang yang mau membunuh itu tanya kepada kita, di mana kamu lihat fulan ada benda? Kurang ajar fulan itu. Anak akan bunuh dia. Oh iya ada, bunuh aja. Ada sembunyi di situ. Kita sama-sama mendapatkan dosanya membunuh, walaupun kita hanya membantu memberitahu tempatnya. Kenapa? Membantu orang lain berbuat maksiat. Jangan membantu orang lain berbuat maksiat. Membantu, menyaksikan, meridai, sama hukumnya. Ar-ridha bil maksiat maksiat, waridha bil kufur kufur. Kita melihat orang lain berbuat maksiat, kita diam, kita ridho, kita dia amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga dapat dosanya. Kalau kita diam ridho berarti kita sama aja dengan berbuat maksiat. Ridho dengan kekufuran pun juga sama aja dengan kufur. Ada orang lain menyembah kepada Allah, kepada selain Allah, syirik kepada Allah, kita diam. Ya, diamnya kita sama aja kita dapat dosa. Nauzubillah. Nah, selama kita bisa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kemudian juga disebutkan di sini tidak boleh ihtikar. Diharamkan untuk menimbun. Nah, enggak boleh kita menimbun makanan, menimbun ya sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Kenapa? Karena kalau kita timbun nanti harganya tambah naik, melonjak. Kemudian kita jual ketika naik, kita ngambil untung tapi masyarakat dirugikan. Ya. Ketika barang menjadi sedikit, otomatis harga jadi mahal. Barang jadi langka, otomatis harga jadi mahal. Ya, kita kadang-kadang kan kemarin Lombok naik harganya kan. Kemudian sebelum-sebelumnya apa? Naik. Kenapa naik? Karena jadi langka. Ya, mereka yang sengaja melakukan itu termasuk yang dianggap berdosa dengan dosa besar. Kenapa? Merugikan masyarakat. Tidak boleh kita membeli makanan, membeli apa, kita tahan, tidak kita jual. Tujuannya biar harganya melonjak, biar harganya naik. Nanti baru kita jual. Kita ngambil keuntungan, tapi kita merugikan masyarakat. Itu semuanya haram. Setiap jual beli yang merugikan orang lain, maka diharamkan dalam agama. Tidak boleh. Ya. Begitu juga dengan contoh, ketika ada seseorang yang membawa barang dagangan dari kampungnya, dari desanya, untuk dijual di kota. Nanti ketika dijual di kota, dia akan dapat untung. Nah, sebelum mereka yang membawa dagangan masuk kota, dan sebelum mengetahui harga barangnya mereka di kota, dihadang dan kemudian dikatakan kepada mereka, sudah, kamu barang kamu jual kepada saya, biar saya aja yang membeli semuanya, saya bang, dibeli dengan harga, tapi harganya lebih murah daripada yang di kota. Mereka mau, kenapa? Karena mereka tidak tahu harga yang di kota berapa. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Berarti kamu mengambil keuntungan dan merugikan orang tersebut, mereka. Nah, jangan merugikan. Kecuali kalau mereka tahu harga yang ada di dalam kota. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini semuanya sesuatu yang diharamkan. Kemudian contoh yang lain adalah wala yabi ala bai'i akhi. Tidak boleh kita membeli apa yang sudah dibeli oleh saudara kita, atau menjual apa yang sudah dijual oleh saudara kita. Contoh, ada dua orang melakukan transaksi. Jadi yang satu membeli barang dengan harga berapa? Dengan harga 100.000 rupiah. Dibeli. Kemudian datang orang ketiga. Ya, datang kepada siapa? Datang kepada pembelinya. Eh, kamu beli barang itu berapa harganya? Ini harganya 100.000 rupiah. Gini aja, kamu batalkan transaksinya. Kamu beli dari aku, ana jual kepada kamu 50.000 aja. Barangnya sama kok. Masa betul? Iya. Oh, dibatalkan dia. Haram, enggak boleh orang ketiga melakukan ini, enggak boleh. Kan merugikan penjual nantinya. Sudah dia menjual, sudah selesai, kemudian suruh batalkan. Gara-gara siapa orang ketiga ini? Menyuruh batalkan. Nanti ana akan jual kepada kamu barang yang sama tapi lebihmu murah. Enggak boleh. Atau sebaliknya. Saya misalnya orang ketiga datang kepada penjualnya. Oh, kamu jual barang itu kepada si fulan ini berapa harganya? 100.000. Batalkan. Ana akan beli barang kamu itu dengan 150.000. Oh, gak jadi ya pembeli. Kan kasihan pembelinya. Sudah sepakat, kemudian digagalkan. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh jual beli seperti itu? Karena merugikan orang lain. Nah, boleh. Ini sebaliknya. Ya, Ibn Munkadir. Sayyidina Ibn Munkadir, ketika datang ke masjid, dia tinggalkan itu tokonya. Kemudian ada orang yang dilihatnya membawa barang di tokonya. Kemudian ditanya, kamu beli barang ini di mana? Di toko fulan. Oh, tokonya dia sendiri. Berapa kamu beli pakaian ini? Ini belinya saya dengan harga 300.000. Oh, kalau gitu balik ke toko lagi. Itu toko saya. Itu harga pakaian kamu itu bukan 300, tapi 600.000. Kamu balik ke toko, saya akan kembalikan uang kamu yang lebih itu. Ya. Itu harganya 600.000. Dia beli harganya 600.000, padahal harga di toko 300.000 semestinya. Kamu beli, balik ke toko, aku kembalikan 300 uang kamu. Enggak ada usah, enggak apa-apa. Aku ridho kok. Bahkan barang ini kalau aku jual di kampung, bisa aku jual dengan 700.000, aku dapat untung masih. Bahkan bisa 1 juta. Kamu ridho, aku tidak ridho. Pilih antara tiga hal ini. Kalau kamu tidak mau mengambil sisa uang kamu 300.000, ya kamu ngambil barang yang harganya 600.000, yang lebih bagus. Kalau tidak mau juga, ya batalkan transaksinya. Enggak usah transaksi. Nah, ini sebaliknya zaman sekarang. Nah, mereka apa? Mereka betul-betul tidak mau merugikan kepada orang lain. Sebagaimana diri kita tidak mau dirugikan oleh orang lain. Ya, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT taufik dan hidayatnya. Semoga kita semuanya dan semoga semua orang Islam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. disayangi mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pandangan kepada mereka dengan pandangan rahmatnya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk istiqamah, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat walafiat kita dan